Betul bahwa Nabi waktu Ramadan salat tarawih berjamaah di masjid itu hanya 4 kali kalau enggak salah ya. 4 kali. Jamaah di masjid. Nah, itu perlu dipahami bahwa itu jamaah di masjid. Kalau Nabi di rumah, tiap hari Nabi salat malam kan. Bukan Ramadan pun Nabi tiap hari salat, apalagi Ramadan. Tapi yang 4 kali itu di masjid berjamaah. Nah, kenapa kok tidak selama bulan Ramadan? Nabi katakan, Nabi sendiri mengatakan, khasyitu an tufradha alaikum. Saya khawatir kalau diwajibkan atas kalian. Karena masa itu masih masa penetapan syariat, ya kan? Masa Nabi itu kan masa turunnya syariat satu demi satu. Nabi khawatir kalau Ramadan Nabi dari awal sampai akhir nanti Allah mewajibkan kepada umat ini, kan malah jadi berat. Makanya Nabi hanya sesekali. Nah, itu kenapa Nabi tidak melakukannya selama bulan Ramadan berjamaah. Nah, sekarang setelah Nabi wafat, ya kan? Setelah Nabi wafat, apakah akan turun syariat baru apa tidak? Tidak, ya kan? Sudah tidak dikhawatirkan. Jadi tetap dalam kondisi kalau begitu, sholat tarawih itu sunnah. Tidak mungkin berubah jadi wajib bagi umat ini. Nah, berarti alasan atau sebab yang Nabi khawatirkan itu sudah tidak ada lagi. Berarti, kalau begitu, dianjurkan sholat berjamaah selama bulan Ramadan. Karena penghalangnya sudah tidak ada. Nah itu, sebabnya begitu. Tidak dikatakan bid'ah, dari mana bid'ah? Wong Nabi mengatakan melakukan itu karena kekhawatiran, ya. Yang tersirat di situ suatu makna, kalau tidak khawatir diwajibkan, Nabi akan terus melakukan selama Ramadan. Nah, buktinya para sahabat Nabi sekarang zaman Umar radhiyallahu anhu, zaman Umar ya, pertama tarawih berjamaah lagi itu di zaman Umar. Sebetulnya sudah ada jamaah-jamaah, cuma ketika itu belum dengan satu imam. Jadi ketika itu zaman Abu Bakar di awal zaman Umar sudah pada sholat di masjid, tapi jamaah sendiri kecil-kecil gitu. Ini situ jamaah sendiri, di sana sholat sendiri, sholat sendiri masing-masing. Nah, Umar mengatakan, oh gimana kalau saya jadikan satu jamaah saja, biar satu imam sholat bareng. Ya, akhirnya sejak itu oleh Umar ditentukan imamnya Ubay bin Ka'ab, lainnya sudah ikut di belakang. Enggak usah sholat sendiri-sendiri. Nah, ini kan mengikuti apa, siapa? Mengikuti Nabi, ya kan? Nabi pernah begitu. Ya. Jadi kalau begitu yang dilakukan Umar ini ya bukan sesuatu yang baru, dan orang yang melakukan di zaman sekarang seperti yang dilakukan Umar bukan melakukan bid'ah karena mengikuti Umar dan mengikuti ijma' tadi. Nah, sekarang para sahabat ketika melakukan itu artinya sepakat, ya kan? Apa ada sahabat yang menentang? Tidak ada. Itulah yang namanya ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama pada suatu hukum. Ya. Dan ulama di sini maksudnya ya ulama yang betul-betul berilmu ya pada suatu hukum. Nah, itu ijma'.